Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang tiga jenis kata dalam bahasa Arab. Bila sebelumnya pada pelajaran yang pertama kita telah mengetahui bahwasanya ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, maka ada baiknya sebelum kita masuk lebih dalam ke ilmu sharaf, terlebih dahulu kita memahami pembagian kata atau jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, semua kata itu terbagi menjadi tiga jenis. Mungkin kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia, kita sering mendengar istilah kata kerja, kata benda, kata bantu, kata tanya, kata hubung, dan penamaan kata yang lainnya. Di dalam bahasa Arab, seluruh kata akan terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama disebut dengan al-fi'lu atau fi'il. Yang kedua disebut dengan al-ismu atau isim. Dan yang ketiga disebut dengan al-harfu atau huruf. Fi'il, isim, dan huruf. Sekarang kita akan membahas satu persatu tiga jenis kata ini. Yang pertama adalah fi'il. Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa fi'il adalah kata kerja. Meskipun pada pelajaran yang lebih lanjut, nantinya kita akan mengetahui tidak semua fi'il kata kerja. Tetapi seluruh kata kerja sudah pasti fi'il. Contohnya adalah kata soluha. Soluha maknanya adalah telah baik. Dari sisi makna saja kita bisa mengetahui bahwa telah baik ini bukanlah kata kerja, tetapi lebih kepada kata sifat. Contohnya dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di dalam tubuh ini ada segumpal darah, segumpal daging, yang idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad, baiklah seluruh tubuh. Kalau kita perhatikan bahwa kata soluha jelas tidak mengandung makna kata kerja. Karena memang kalau kita lihat literatur ilmu nahu, definisi fi'il adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha waqtaranat bizamanin. Fi'il adalah kata yang mengandung sebuah makna yang berkaitan dengan waktu kejadian. Jadi fi'il adalah suatu kata yang mengandung sebuah makna yang berkaitan dengan waktu kejadian. Jadi ada keterangan waktunya. Oleh karena itu, tidak semua fi'il adalah kata kerja. Tetapi semua kata kerja adalah fi'il karena kata kerja pasti mengandung keterangan waktu. Baik, kita tidak akan berlama-lama membahas tentang ini karena insyaallah ada tempatnya untuk membahas pembahasan ini. Kita lanjutkan bahwa fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab, itu terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan fi'il madi, yang kedua disebut fi'il mudhari, dan yang ketiga disebut dengan fi'il amar. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi adalah kata kerja untuk masa lampau. Artinya untuk perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu. Atau kalau kita pernah belajar bahasa Inggris, fi'il madi adalah past tense. Contohnya, alima. Alima artinya adalah telah mengetahui. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja untuk perbuatan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi fi'il mudhari adalah kata kerja untuk perbuatan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Contohnya kata ya'lamu. Kalau alima telah mengetahui, maka ya'lamu artinya adalah sedang mengetahui atau akan mengetahui. Ini fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah, contohnya adalah i'lam, ketahuilah, lihatlah, tulislah, pukullah, pelajarilah. Ini semua disebut dengan fi'il amr, kata kerja perintah. Contoh fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr dalam Al-Quran untuk kata alima bisa kita lihat. Untuk fi'il madi alima ada di surat Al-Baqarah. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Alimallahu annakum. Allah telah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu. Garis bawah dikata alima. Alima ini disebut dengan fi'il madi. Karena fi'il madi maka maknanya adalah telah mengetahui. Kemudian yang kedua fi'il mudhari ya'lamu bisa kita jumpai di surat yang sama Al-Baqarah ayat 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata ya'lamu adalah fi'il mudhari. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui, artinya Allah itu sekarang tahu dan akan tahu seterusnya. Karena mana fi'il mudhari adalah berlangsung dan akan terus sampai masa mendatang. Kemudian yang ketiga, fi'il amr i'lam bisa kita jumpai di surat yang sama Al-Baqarah ayat 260. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. I'lam merupakan fi'il amr dan maknanya sangat jelas, ketahuilah, kata kerja perintah. Alhamdulillah kita telah belajar pembagian fi'il, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kemudian jenis kata yang kedua adalah isim. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa isim adalah kata benda. Berbeda dengan fi'il yang hanya terbagi menjadi tiga jenis, fi'il madi, mudhari, dan amr, isim memiliki pembagian lagi yang lebih banyak. Berdasarkan jumlah, isim bisa dibedakan menjadi isim mufrad, kata tunggal, isim tasniyah atau isim musanna, kata ganda, dan isim jama', yakni kata jama' atau banyak, lebih dari dua. Ini perlu kita catat, karena berbeda dengan bahasa Indonesia yang hanya membedakan antara kata tunggal dan kata majemuk, maka di bahasa Arab ada kata tunggal, ada kata ganda, dan ada kata jama'. Jadi yang disebut dengan jama' dalam bahasa Arab adalah yang lebih dari dua. Kalau dua disebut dengan kata ganda, isim tasniyah atau isim musanna. Ini pembagian isim berdasarkan jumlah. Kemudian berdasarkan jenis, isim bisa dibagi menjadi isim muzakkar dan isim muannas. Isim muzakkar itu artinya gentle atau laki-laki, dan isim muannas feminim atau perempuan. Ini adalah pembagian isim yang paling populer berdasarkan jenis dan berdasarkan jumlah. Dan memang kedua jenis pembagian ini wajib diketahui oleh seluruh pemula yang ingin mempelajari bahasa Arab. Insya Allah kita akan membahas lebih lanjut tentang pembagian isim menurut jumlah dan pembagian isim menurut jenis pada kesempatan yang akan datang. Selain dua jenis pembagian isim ini, ada satu jenis isim lagi yang harus kita pelajari sebagai pemula, yakni isim dhamir atau kata ganti. Kalau dalam bahasa kita, kita hanya mengenal kata ganti orang pertama, kata ganti orang pertama seperti saya, kami, kemudian kata ganti orang kedua seperti kamu, kalian, kemudian kata ganti orang ketiga seperti dia dan mereka. Dan dalam bahasa kita, kita hanya membagi kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang pertama jamak, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua jamak, kata ganti orang ketiga tunggal, dan kata ganti orang ketiga jamak. Ini di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, selain ada kata ganti orang pertama tunggal jamak, juga ada kata ganti ganda. Jadi kata ganti tunggal, kata ganti ganda, dan kata ganti jamak. Selain itu, antara laki-laki dengan wanita itu dipisahkan. Sehingga kalau kita jabarkan, kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang hanya ada 6. Saya, kami, kamu, kalian, dia, dan mereka. Tetapi dalam bahasa Arab ada saya, kami, ada dia laki-laki tunggal, ada mereka laki-laki berdua, ada mereka laki-laki jama, ada dia wanita tunggal, ada mereka wanita berdua, ada mereka wanita jama, dan seterusnya. Sehingga jumlahnya menjadi 12. Insya Allah kita akan membahas lebih lanjut tentang isim dhamir ini pada pelajaran yang selanjutnya. Kemudian jenis kata yang ketiga dalam bahasa Arab disebut dengan huruf. Huruf yang dimaksud di sini bukan seluruh huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Tetapi huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu dan sharaf adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti. Baik tersusun dari satu huruf saja, atau dua huruf, atau tiga huruf. Jadi huruf hijaiyah ada yang memiliki arti khusus, baik yang satu huruf, dua huruf, maupun tiga huruf. Contoh huruf hijaiyah yang satu huruf namun memiliki arti adalah contohnya A. A itu artinya adalah apakah. Kemudian B. B itu artinya adalah dengan. Kemudian ta. Ta bisa digunakan untuk huruf sumpah. Jadi selain kita bersumpah dengan wallahi, kita bisa juga bersumpah dengan tallahi. Kemudian fa. Fa maknanya adalah maka. Kemudian sa itu artinya adalah akan. Kemudian ka seperti. Kemudian li untuk. Kemudian wa dan. Ini contoh satu huruf hijaiyah yang memiliki arti. Selanjutnya kita akan lihat contoh dua huruf hijaiyah yang memiliki arti. Pertama, min. Tersusun dari huruf mim dan nun. Min artinya adalah dari. Kemudian, an. Dari juga artinya. Kemudian, fi. Di. Kemudian, lan. Lan artinya tidak akan. Kemudian, lam. Artinya tidak atau belum. Kemudian contoh tiga huruf hijaiyah yang memiliki arti. Yang pertama ila. Ila artinya ke. Kemudian ala. Ala artinya adalah di atas. Inilah pembagian kata dalam bahasa Arab. Yang terbagi menjadi tiga. Fi'il, isim, dan huruf. Supaya kita lebih kuat pemahamannya, maka saya akan mengulang kembali bahwa kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, ada fi'il, isim, dan huruf. Fi'il sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amal. Fi'il madhi adalah kata kerja untuk perbuatan yang telah lampau, past tense. Fi'il mudhari adalah kata kerja untuk perbuatan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung di masa mendatang, atau present continuous tense dan future tense. Kemudian fi'il amr adalah kata kerja perintah. Jenis yang kedua adalah isim. Berbeda dengan fi'il yang hanya terbagi menjadi tiga, isim banyak sekali jenisnya. Namun, untuk pemula, yang harus diketahui, yang wajib dipahami, pembagian isim berdasarkan jumlah, ada isim mufrad, kata tunggal, ada isim tasniyah, kata ganda, dan ada isim jamak, kata majemuk atau jamak. Kemudian, isim berdasarkan jenis, ada isim muzakkar, laki-laki, ada isim muannas, perempuan. Dan satu jenis isim lagi yang wajib dipelajari adalah isim domir, kata ganti dalam bahasa Arab yang jumlahnya adalah, yang jumlahnya ada 14 kata ganti. Dan terakhir, huruf. Jenis terakhir kata dalam bahasa Arab adalah huruf. Dan huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu dan sorof adalah huruf-huruf hijaiyah, baik satu, dua, atau tiga huruf yang memiliki makna khusus. Contohnya, A, apakah, B, dengan, Li, untuk. Yang dua huruf, contohnya, Min, dari, An, dari. Kemudian yang tiga huruf, contohnya, Ila, ke, dan ala di atas. Demikianlah pelajaran kita yang kedua. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.